العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. قال الشارح رحمه الله تعالى: من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة. من جملة ما نيا ما موصولاه في محل جر مضاف إليه. Berarti من جملة. من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح فيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور يوم القيامة وما يحدث في يوم القيامة من أمور، فمن ذلك الحوض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن له حوضا في يوم القيامة في المحشر يرده أتباعه الذين آمنوا به واتبعوه، فيشربون منه فإذا شربوا منه شربة واحدة لم يظمأوا بعدها أبدا، وذلك لأن يوم القيامة يوم شديد وعصيب وفيه حر شديد، فيحصل الظمأ الشديد، فجعل الله هذا الحوض غياثا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تغيثهم به. ومعلوم أن الغيث الذي ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس فكذلك الحوض فإنه غياث يغيث الله به العبادة عند شدة حاجتهم إلى الماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المصنف الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. Ini diantara furu' dari keimanan kepada hari akhir, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di syarah salah satu usul beliau ketika menjelaskan tentang rukun iman, beriman pada hari akhir. Artinya ada perkara usul dari iman pada hari akhir yang harus diimani. Ketika seorang muslim dia mengimani bahwasanya dia akan dibangkitkan, akan ada hari kiamat, dia akan dibangkitkan, dia akan dihisab, dan akan ada negeri surga atau neraka yang kekal abadi selamanya, maka itu sudah cukup bagi dia. Ini seperti mungkin orang-orang tua kita, kakek nenek kita yang gak kajian, gak ngaji at-tahawiyah, gak ngaji akidah wasitiyah, gak ngaji usul salasah. Ya, cuman mereka tahu ada hari akhir, mereka tahu rukun iman, mereka tahu ada hari kiamat, mereka mengimani bahwasanya mereka akan dibangkitkan, akan ada hari kiamat, akan dihisap, masuk surga, neraka, selama-lamanya. Maka itu sudah cukup dikatakan orang tua kita, kakek-kakek kita yang gak kajian intensif, itu sudah dianggap beriman pada hari akhir. Nah, itu usulnya. Adapun furu'nya, mizan, berapa mizannya, ada haud apa enggak. Kakek kita, nenek kita mungkin enggak ngerti. Enggak usah kakek kita, orang tua kita mungkin enggak tahu. Om-om kita, bibi-bibi kita enggak ngerti. Ya, kakek kita. Ngerti enggak kakek Antum Ahmad? Di akhirat ada haud. Enggak tahu. Terus gimana? Cacat keimanannya kepada hari akhir? Tidak. Ya, bisa dipahami sini? Kecuali setelah diterangkan kepadanya, ini ada haud dari Nabi, dia mengingkari, baru itu dia dianggap mu'anid. Ya. Tapi kalau enggak tahu sama sekali, itu dia sudah dianggap beriman pada hari akhir ketika dia mencukupi pada perkara usulnya. Dia mengimani bahwasanya di akhirat akan dibangkitkan, akan ada hari kiamat, sangkakala, kemudian akan ada juga namanya dihisab, dibalas, dan diakhiri dengan surga atau neraka yang kekal selama-lamanya, maka itu sudah cukup beriman. Paham gak sini? Jadi kaum muslimin cukup demikian, kecuali setelah diberitahu ada haud, maka dia mesti mengimani telaga Nabi. Wal haud alladhi akramahullahu ta'ala bihi, telaga, telaga Rasul yang dengannya Allah memuliakan beliau, memuliakan Nabi, giyasan li ummatih, itu sebagai air minum bagi umat beliau. Hakun, itu benar adanya, tidak boleh diingkari setelah diketahui, setelah diajarkan. Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, min jumlati ma ya'taqidu ahlus sunnah, ma ya'taqiduhu ahlus sunnati wal jamaah, diantara ya, perkara-perkara prinsip yang diyakini oleh ahlus sunnati wal jamaah, ma sahafihil khabaru, ya, ialah yang telah sahih berita tentangnya an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, min umuri yaumil qiyamah, dari berbagai perkara hari kiamat, wa ma yahdutsu fi yaumil qiyamah, dan apa yang terjadi pada hari kiamat, min umurin, diantara berbagai perkara. Famin zalik, diantaranya al-haudu, telaga Nabi. Haud, telaga. Fa inna nabiyya, maka Nabi SAW akhbarona, telah mengabarkan kepada kita, anna lahu haudan, bahwa beliau memiliki telaga. Telaga Nabi di hari kiamat. Yang kata Nabi SAW, inna qadra haudi kama baina aylata wa san'a, sesungguhnya ya kadar atau luas dari telagaku antara daerah Aylah dengan Son'a di Yaman, dengan daerah Aylah, daerah Aylah dan Son'a di negeri Yaman, ya wa ya, kemudian minal Yaman, wa inna fihi minal abariqi ka'ada di nujumi sama, dan di telaga tersebut terdapat abariq, ya, terdapat kayak ini apa namanya nih, cerek-cerek untuk meminumnya, ya, itu banyak sekali bagaikan bintang-bintang di langit. Baik. Akhbarana anna lahu haudan, beliau mengabarkan kepada kita bahwa beliau memiliki haud, telaga, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, fil mahsyar, di mahsyar kelak. Yariduhu atba'uhu, akan didatangi oleh para pengikut Nabi, alladzina amanu bih wattaba'uh, yang beriman pada beliau dan mengikuti beliau. Fayashrabuna minhu, ya, mereka meminum dari telaga tersebut. Faidha syaribu minhu syarbatan wahidatan, apabila mereka meminumnya dari telaga tersebut dengan satu tegukan air minum saja, lam yadhma'u ba'daha abada, maka mereka tidak akan merasa kehausan lagi setelah itu selama-lamanya. Wa dzalika li'anna yaumal qiyamati yaumun syadidun, yang demikian itu karena hari kiamat adalah hari yang sangat berat. Ya, asibun, ya. Hari yang asib. Ya, yang apa namanya? Yang seram, mencekam, wa fihi harrun syadidun. Panas itu sangat parah, sangat terik. Ya, itu pada hari kiamat kelak. Nanti akan ada orang-orang yang tidak akan bisa memasukinya, tidak memasukinya, dari kalangan ahlu bid'ah, ya, dan juga kalangan murji'ah, yang mereka membenarkan kezaliman penguasa. Yang kata Rasulullah SAW, saya kunu ba'di, ya, akan ada setelahku nanti orang-orang yang mereka itu, ya, menolong para penguasa yang zalim, membenarkan kedustaan mereka. Ya, wa ma yaridu haudi, mereka enggak akan bisa masuk telagaku. Wa ana bari'un minhum, aku berlepas diri dari mereka. Au kama qal. Ya, ini ngeri. Ini kalangan Murji'ah yang tidak akan memasuki telaga, yang membenarkan semua kezaliman hukam. Membela kezaliman mereka, kejahatan mereka dibela. Taib. Wayahsulu adzama'u syadidu, maka mereka akan mendapatkan apa? Kehausan yang syadid, yang parah, yang luar biasa. Faja'alallahu hadzal hawdha, maka Allah menjadikan telaga ini giyasan, sebagai ya, minuman. Li ummatihi, bagi umat beliau alaihi salatu wassalam. Li ummati Muhammadin. Yugisuhum bih, yang dengan telaga hu tersebut, ya, Allah memberikan minum kepada mereka. Wa ma'lumun, dan telah diketahui, annal ghaisa alladhi yunziluhullahu, ya, bahwasanya air hujan yang Allah turunkan itu dari langit, minas sama tahya bihil ardu, itu dapat menghidupkan bumi. Wa tahya bihin nufus, dan dapat menghidupkan banyak jiwa-jiwa yang gersang. Wa kadzalikal haudu, demikian pula haud, telaga Nabi. Fa innahu giyasun yugisullahu bihi al-ibadah, maka Allah akan memberikan minum kepada para hamba. Inda syiddati hajatihim ilal ma, ketika mereka sangat-sangat membutuhkan air. Naam. Wal haud, ini ya. Baik, faddal topik. Thumma qala syarihu rahimahullah ta'ala, wal haudu huwa majma'ul ma'i, wa qad wasafahu alaihi salatu wassalamu bi annahu haudun 'azimun طوله شهر وعرضه شهر وعرضه شهر وآنيته عدد آنيته وآنيته عدد نجوم السماء وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ماؤه أبيض من اللبن ماؤه أبيض خبر دي غير منصرف ma'uhu abyadu minal labani wa ahalla minal asali, isim tafdil, wa ahla minal asali. Terus wa akhbaru alaihi salatu wassalamu annahu yariduhu aqwamun thumma yudaduna wa yumna'una minal syurbi minhu, fayaqulu rasulu sallallahu alaihi wasallama ya Rabb ummati, fayaqulu Allahu azza wa jalla innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, fayaqulu alaihi salatu wassalamu suhqan wa bu'dan liman baddala wa ghayyara, wa wa yamna'u min wurudihi ahlul bid'ati al-mudillati al-mukhalifuna lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallama الذين كفروا وارتدوا على أعقابهم تاركين السنة وذاهبين بأهوائهم وآرائهم المذاهب المنحرفة هؤلاء يمنعون إلى المذاهب المنحرفة وآرائهم المذاهب المنحرفة تنبهن إلى المذاهب. Itu bagusnya begitu. Itu mungkin ke salah cetak. Terus haula yamna'una. Masa mereka yang melarang? Dari tadi. Masa umat melarang gitu? Mereka yang dilarang dari haud. Yumna'una minal haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum baddalu wa ghayyaru min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. لا يريده إلا من كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وبعض العلماء يرى أن الكوثر المذكور في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر هو الحوض Wa ba'dul ulama'i yara anna ma'na al-kautsari al-khairi al-kathir. Al-khairu al-kathir. Wa la syakka annahu anna al-hawdha yadkhulu fi hadha al-khairu al-kathir. Li'annahu khairun li hadhihi al-ummati. Baik, terus tanggung. Fahada huwa hawdun nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu al-imanu bihi wa'tiqaduhu. Ma'tub ke iman. Wa an yatamassaka al-insanu bis sunnati hatta yarida hadal hawda wa la yarudda anhu yawm al-qiyamati. Naam. Wal ya. Wal hawd huwa mujma'u huwa majma'ul ma'. Hawd itu tempat berkumpulnya air, telaga. Waqad wasafahu, dan alaihi salatu wasalam Rasulullah SAW telah mensifati haud tersebut bi annahu haudun azimun. Bahwa dia adalah telaga yang besar, tuluhu syahrun, yang panjangnya itu panjangnya sejauh sebulan perjalanan. Wa arduhu, bukan irduhu, kalau ir kehormatan. Arduhu lebarnya syahrun, itu sebulan perjalanan kalau berjalan. Wa aniyatuhu, aniyahnya, itunya apa namanya, bejanaknya, kayak min tempat wadahnya itu, ya, itu jumlahnya ada nunujumi sama seperti bintang-bintang di langit jumlahnya. Wa anna man yashrabu minhu, dan bahwa barang siapa yang meminum darinya syarbatan, sekali minum aja, la yadma'u ba'daha abada. Dia tidak akan hausan lagi selama-lamanya setelah dia minum. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis daripada ya madu. Subhanallah. Ya. Wa akhbara, dan Rasulullah SAW telah mengabarkan juga annahu yariduhu aqwamun, bahwa ya akan didatangi oleh beberapa kaum. Summa yudadun, kemudian mereka diusir. Wa yumna'un, dicegah. Minasyurbi minhu, dari minum di telaga tersebut. Fayaqulu Rasulullah SAW bersabda, ya Rabbi ummati, wahai Rabbku, mereka umatku, kata Allah Ta'ala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Mereka tidak tahu apa yang diperbuat oleh umat, oleh yang diperbuat mereka setelah meninggal engkau. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, ashabi, mereka sahabatku, wahai Rasul, wahai ya Allah. Maka kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Maka ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak tahu perkara yang goyim. Nah, ada yang mentafsirkan dari kalangan ulama, mereka adalah dahulu sahabat Nabi. Kemudian sepeninggal Nabi mereka murtad dan mati dalam keadaan murtad. Ya. Suhkan wa bu'dan liman badala wa ghayyar. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sana minggir, jauh-jauh, ya, menjauh bagi orang-orang yang merubah dan mengganti agamaku. Ini ahli bidah, orang-orang murtad dan para murji'ah. Ya, murji'ah ada hadis khusus mengenai hal ini. Ya, yang kata Rasulullah SAW, saya kunu ba'di, akan ada nanti setelahku sekelompok orang-orang ya, yang mereka yusaddiqun, membenarkan kejahatan salatin para sultan. Ya, membela mereka. Mereka akan enggak bisa memasuki haud Nabi. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan sahih, dengan sanad yang sahih, ya, dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir demikian. Tapi barakallahu fik. Wa yumna'u min wurudihi ahlul bidah, dan juga ahlul bidah juga dicegah dari mendatanginya. Ahlul bidah yang mudillah ini dari karangan tadi ya, ahlul bidah ya, Murji'ah dan juga orang-orang yang murtad. Karena sebagian ulama mentafsirkan ketika Rasulullah SAW mengatakan ashabi ashabi ya Rabb ashabi ashabi, ya, kata Allah innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Maka Nabi mengatakan sohkon wa bu'dan liman baddala wa ghayyar. Ya, ya, itu engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggal engkau. Ini yang pertama kata para ulama, mereka adalah orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Yang kedua alubidah dari kalangan murjiah tadi yang membenarkan kejahatan para hukam, ya, sebagaimana riwayat Imam Ahmad. Itu hati-hati, itu orang yang gulu dalam ketaatan kepada ulatul umur, ya, sampai mereka membenarkan semua kedzaliman, kejahatan ulatul umur, maka mereka dapat jaminan dari Nabi, ya, mereka enggak akan dapat telaga haud dan Nabi berlepas diri dari mereka. Ya, iya dan dillah. Hati-hati itu mereka, tobat itu mereka. Rujuk segera tinggalin madhab murjiahnya. Merujuk ke madhab salaf. Ya, saya udah salaf, itu ante salaf iddiaan. Ngaku-ngaku. Ya. Madhab salafnya iddiaan, ngaku-ngaku aja itu. Ya, kalau madhab salaf sehakiki enggak akan membenarkan kejahatan hukam. Ya, enggak akan. Ya. Kayak kemarin itu ada 6 orang terbunuh di kilometer 50. Itu kejahatan luar biasa, dibenarkan bahkan oleh penguasa sendiri. Mereka bahkan dihukum walaupun dibebaskan, ya. Kejahatannya luar biasa, apalagi ada delik-delik yang menghilangkan barang bukti, CCTV hilang. Dan tak ketangkep pelakunya dari antek penguasa juga. Ya, para murjiah pendaku madhab salaf membenarkan, membela, bravo katanya. Ketika kita kritisi, kita dibully sama murjiah-murjiah khobis tersebut. Ahlu bid'ah yang pada ngaku-ngaku salafi itu. Ya, ahlu bid'ah yang ngaku-ngaku salafi itu dapat jaminan dari Nabi, mereka enggak akan masuk telaga haud kalau mereka enggak tobat. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad. Ya. Enggak akan mereka telaga haud walau bini mereka cadaran jenggotan enggak tahu malu. Ya, ngaku-ngaku salafi. Ya, iya dan billah. Itu hati-hati itu. Mesti tobat mereka dari membela kejahatan hukam tadi. Karena mereka rame-rame dulu bela. Ketika kita kritisi hal tersebut, mereka rame-rame ngebuli. Mentahdir, enggak tahu malu. Membela kedzaliman penguasa. La haula wala quwwata illa billah. Urat malunya udah hilang. Ya. Udah hilang urat malunya. Subhanallah. Ya. Salah satu momen dalam hidup saya yang membuat saya benci karena Allah, benci mereka karena itu salah satunya itu. Ya, enggak bisa tuh diterima secara akal. Kok bisa kaum muslimin ditembak secara zalim, penembaknya, pembunuhnya dibela. Subhanallah. Itu sampai hari kiamat saya akan bersaksi di hadapan Allah, mereka itu yang membela itu. Ya, membela itu. Mereka itu pembelanya itu, walau pembelanya di medsos. Ya, saya masih ingat itu orang-orang yang bikin postingan itu dan yang nge-like-nge-like-nya, yang ngasih tahu ya saya nge-like-nge-like itu mantok itu, nge-screenshot terus kasih tahu ke anak. Tuh, subhanallah. Hah, itu sampai hari kiamat saya nggak akan lupa itu. La ilaha illallah. Nyawa kaum muslimin mati. Ya, hanya karena mereka bukan satu komunitas pengajian, mereka muslim. Kok bisa kita bergembira atau membiarkan, ya, gak peduli, bahkan malah menyalahkan 6 orang tersebut. Karena 6 orang tersebut FPI, bukan manhaj salafi. Mereka muslim, mereka asyari. Terus kenapa muslim? Gak kafir, gak murtad. Menyimpang iya. Gak semua orang yang nyimpang murtad. Ya, dan sebid'ah-bid'ah apapun selama dia masih muslim, ketika dia berkonfrontasi dengan pihak-pihak zalim, maka kita bela si muslim ini. Walaupun dia konfrontasi sama kita sekalipun. Tuh FPI itu melihat saya juga, saya ditahdir sama FPI itu, ya enggak? Kata FPI itu saya wahabi mungkin. Ya. Ya enggak? Nahdir antum mungkin, tapi ketika dia konfrontasi sama orang-orang zalim tersebut, terus gara-gara dia konfrontasi sama kita, kita bela itu orang-orang zalim itu. Lupa kalau status FPI ini, Asy'ari ini muslim. Wah, boleh itu. ajaran siapa kayak gitu? La haula wala quwata illa billah. Ya, ini yang membekas kali ya. Maka mereka Murji'ah itu terancam enggak masuk haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mesti tobat mereka dan mengumumkan tobatnya itu. Biar kasih tahu ke orang-orang, kami dulu Murji'ah gitu. Atau minimal ya rujuk lah ya. Kami dulu begini begitu. Biar orang-orang ngerti yang ikut ngebela-bela gara-gara mereka ini ikut rujuk juga. Allahu musta'an. Baik. Al-mukhalifuna li Rasulillah, yang menyelisih Rasulullah SAW. Alladzina kafaru wartaddu ala aqabihim. Yang mereka kafir dan murtad. Ya. Mereka kafir dan murtad kembali ke belakang mereka. Ya. Sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tarikina sunnah, meninggalkan sunnah, wadhahibina bi ahwaihim. Berpendapat dengan hawa nafsu mereka, wa ara'ihim, pendapat-pendapat mereka, ilal madhahibil munharifah, menuju madhab-madhab yang menyimpang. Wa haula'i yumna'una min haudin nabi, dan mereka dicegah dari memasuki telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahum baddalu wa ghayyaru min hadiyin nabi, karena mereka merubah mengganti-ganti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lawala yariduhu, dan tidak akan ada yang bisa memasukinya, illa man kana muttabi'an li sunnati Rasulillah, kecuali yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, qaulan, apakah mengikuti ucapan, secara perucapan, wa amalan, ya, amalan wa i'tiqadan, dan maupun keyakinan. Wa ba'dul ulama yara, sebagian ulama berpendapat, annal kautsara al-madzkura, bahwasanya al-kautsar yang disebutkan dalam firman Allah, inna atayna al-kautsar, sesungguhnya kami memberikan pada engkau wahai Nabi Al-Kautsar, huwal haudu, itu adalah telaga. Wa ba'dul ulama yara anna makna Al-Kautsar al-khairul katsiru. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna Kautsar di ayat ini adalah kebaikan yang sangat banyak. Wa la syakka anna al-hauda yadkhulu fi hadzal khairil katsir. Dan enggak diragukan lagi bahwasanya haud termasuk ke dalam cakupan kebaikan yang banyak, di annahu khairun li hadzal ummah. Karena ia adalah kebaikan bagi umat ini. Ya. Fahada huwa haudun nabi, fayajibu al-imanu bih wa atiqaduh. Ini adalah haud nabi, maka wajib diimani dan diyakini. Setelah diberitahu mengenai hal ini. Wa ayyatamassaka al-insanu bisunnah. Ya. Ya, kemudian hendaknya orang-orang senantiasa berpegang teguh dengan as-sunnah hatta yarida hadzal haudha, hingga dia mendatangi telaga Nabi tersebut, wala yuraddu, dan dia tidak ditolak, diusir dari anhu, dari tauhaud tersebut, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Summa qala al-mu'allif rahimahullah taala, wasyafa'atu allati iddakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar. Dan syafaat allati iddakharaha lahum, yang disimpan untuk mereka, untuk umat, disimpan nanti untuk hari akhirat, itu hakun, itu benar adanya, kamaruya, sebagaimana yang diriwayatkan fil akhbar, dalam berbagai hadis. Nah, fadhal fa'di. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu taala, asy-syafa'atu aidan min masailil aqidati al-muhimmati, Li'annahu qad dolla fi ithbatiha unasun, wa ghalla fi ithbatiha unasun, wa tawassata fiha unasun. Fasyafa'atu yawmal qiyamati an-nasu fiha ala thalathati aqsamin, qawmun ghalaw fi ithbatiha hatta talabuha minal amwati wa minal kuburi wa minal asnami wal ashjari wal ahjari, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وطائفة غلت في نفي الشفاعة كالمعتزلة والخوارج، فإنهم نفوا الشفاعة في أهل الكبائر وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة، وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله ورسوله وآمنوا بها من غير إفراط ولا تفريط. والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، فالوتر هو الفرد الواحد، والشفع هو أكثر من واحد، اثنين أو أربعة أو ستة، وهو ما يسمى بالعدد الزوجي. وشرعا الوساطة في قضاء الحاجات وساطة بين من عنده الحاجة وصاحب الحاجة، وهي على قسمين: شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق. طيب. الشفاعة أيضا من مسائل عقائد العقيدة المهمة. Syafaat juga diantara ya, permasalahan akidah yang penting. Ya, nah, karena nanti ada orang yang mengingkari syafaat, sebagaimana kaum Mu'tazilah dan Khawarij. Ada orang yang gulu dalam penetapan syafaat, orang-orang Sufi yang akhirnya bablas jadi kuburiyun. Ya, tapi Syiah Rafidah juga demikian. Li'annahu qad dhalla fi isbatiha unasun, karena ada orang yang berlebihan dalam menetapkannya. Wa ghalla fi isbatiha unasun, ya, ada yang gulu dalam menetapkannya, gulu dalam menafikannya, ya, fi nafiha wa tawassata fiha unasun, dan ada yang pertengahan. Nah, fasyafatu yaumal qiyamah wa nasu fiha ala salasati aqsam. Mengenai syafaat ini, orang-orang terbagi menjadi tiga bagian. Qaumun ghalau fi isbatiha. Ada suatu kaum, beberapa kaum, suatu kaum yang gulu melampaui batas berlebihan dalam menetapkan syafaat. Ya. Hatta talabuha minal amwat. Sampai mereka minta syafaat tadi kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan orang-orang saleh. Wa minal kubur, wa minal asnam, wal asjar, wal ahjar. Memintanya kepada kuburan, berhala, pepohonan, bebatuan, minta syafaat. Haulai syufa'auna indallah, kata mereka. Sebagaimana firman Allah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakulun haulai syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat atau mudarat untuk mereka. Mereka mengatakan ini juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah pada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa ta'ifatun ghalat fi nafyi syafa'ah. Dan juga ada sekelompok orang yang mereka gulu berlebihan dalam menafikan syafaat. Kal Mu'tazilah, seperti kaum Mu'tazilah, Khawarij. Fa innahum nafau asy-syafa'ata ya fi ahli al-kaba'ir. Mereka menafikan syafaat yang diberikan kepada pelaku dosa besar yang masih mukmin. Ya, kenapa? Karena pelaku dosa besar wajib masuk neraka, kata mereka. Ya. Wa khalafu ma tawatarat bihi al-adillatu min al-kitab wa sunnah fi isbati syafa'ah. Mereka menyelisih hadis-hadis yang mutawatir ya dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam yang ketika yang menetapkan syafaat. Wa ahlus sunnati wal jamaah tawassatu fa asbatu asy-syafa'ata 'ala al-wajhi alladhi dzakara Allah wa rasuluhu. Maka ahlus sunnah wal jamaah mereka pertengahan, mereka menetapkan syafaat sesuai yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa amanu biha, dan mengimaninya menggoiri ifratin wala tafritin, ya, tanpa ifrat, tanpa tafrit, ya, tanpa ekstrim ke kiri, tanpa ekstrim ke kanan, tanpa ekstrim menetapkan, tanpa ekstrim menafikan. Ya. Wasyafa'atu fil lughah. Ya. Syafaat secara bahasa sendiri. Ya, ma'khudun minasy-syaf'i, itu diambil dari kata asy-syafa'. Genap. Ya. di surah apa? Wal fajr, walayalin asyr, wasyafi wal watr. Wasyafi, demi genap dan demi ganjil. Wahuwa didul witr, dia lawan dari kata witir, witir ganjil. Berarti genap. Fal witru huwal fard al wahid. Ya. Ya. Ganjil sesuatu yang hanya satu. Wasyaf'u huwa aktsaru min wahid. Sedangkan genap yang lebih dari satu. Isnan aw arba'atun aw sittatun dan seterusnya. 2 4 6. Wa huwa ma yusamma bil adad az-zawji. Ya, itu yang disebut dengan bilangan-bilangan genap. Wa syar'an. Naam, tafadhal. Apa? Hah? Udah. Wal wasat fi qada'il hajat. Sedangkan secara syariat, ya, wal wasatah, dia adalah perantara fi qada'il hajat, dalam memenuhi hajat. Wa wasatatun, dan dia sebagai perantara bainaman indahul hajatu wa sahibil hajah, antara orang yang memiliki hajat dan pihak yang dapat memenuhi hajat. Nah, wa hiya ala kismain, dia ada dua macam. Syafa'atun indallah, syafa'at di sisi Allah. Ya, yang kedua syafa'at itu indal khalq, di sisi makhluk. Tapi cukup dulu deh ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.